Senang sekali bisa jumpa bersama masyarakat Pakem, Sukolilo tercinta. Semoga sampai akhir acara nanti tetap damai seperti ini ya Mas. Mengapa belum kembali Oke, semangat.